kepala harus dingin. Wis ojo dikages mengko marake boseng. Yen natine anget batu e kudu anget. Ojo podo usrek mengko marake mumet. Kekantan salawase.